Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berdakwah. Inilah cara Allah terus memperbaiki kita, terutama cara kita bersahabat. Bagaimana bersahabat yang tulus, yang membawa keberkahan, sehingga semakin kita bersahabat semakin mendekat kepada Allah. Dan justru mendekatnya juga kita dapat hikmah dari persahabatan kita. Bahkan kita tidak hanya ingin bersahabat di dunia ini, tapi sampai di akhirat nanti. Kita lanjutkan bahasan ini. Silakan Ayahanda. Saya lanjutkan sedikit. Saya ajak terbang saudara-saudara ke alam barzah. Abi Dzar Al-Ghifari bertanya begini, ya Rasulullah, kalau kita membina sahabat-sahabat yang mukhlis, malah kalau dalam dunia sufi mukhlasin, bersih kayak kaca gitu, mukhlasin, itu di barzah kayak apa nanti? Barzah itu kalau pakai bahasa bapak-bapak barangkali waiting room, transit house gitu. Kata Nabi, hai Abi Dzar, setiap orang yang meninggal membawa sahabat saleh, di barzah nanti ditiup sangkakala pertama, kamu bangkit, di kiri kanan kamu ada bidadari menari-nari, malaikat terbang putih ke kuning-kuningan, bunga-bunga anggrek tata warna putih, ungu, merah, lembayung, kuning muda, tertata rapi. Tempat tidur terbuat dari sutra, makan lezat rasa terhidang di mana-mana, ada telaga madu dan susu. Kamu bertanya kepada bidadari dan malaikat, waman antum kullu, siapa kalian semua? Kata para malaikat, kami adalah jelmaan dari sahabat-sahabatmu yang ikhlas waktu kamu hidup dulu. Jadi kita kalau bersahabat, bapak-bapak, jangan mencari orang kaya saja. Orang yang rumahnya 1 hektar, dalam rumah kolam renangnya 4, air putih, biru, hijau, merah muda itu. Tidak semat bahwa kaya seperti Pak Bakti, ini persoalan lain itu. Islam itu kan nyuruh kita juga kaya. Tetapi bersahabat itu semua harus sama. Saya tadi sedang duduk, Bapak, di shop ketiga di sana. Dan orang banyak alhamdulillah tidak mengenal gitu, karena saya kayak kampung. Ustadz Arifin keliling, yang disalami bukan tokoh-tokoh besar di muka saya lihat. Orang-orangnya di samping dan di belakang. Saya diam, saya pengen lihat akhlak anak saya itu kayak apa sih itu. Disalami. Saya pikir begini cara cari sahabat. Jadi kalau ada orang masuk Islam sudah 540 di tangan beliau, karena dingin tangannya, karena apa itu ya, rasa hati beliau bersih ingin menciptakan sahabat di mana-mana. Saya berdoa dengan ikhlas Ustaz Arifin, mudah-mudahan sahabat-sahabat Ustaz Arifin jadi bidadari, jadi malaikat semua di barzah yang menjemput beliau nanti, yang mudah-mudahan kita juga kebahagiaan untuk itu semua. Itulah semangat Islam yang mengajarkan tentang makna sahabat, bukan pertemanan. Orang-orang komunis, non-teis, bukan komunis, menyebutnya kawan. Dalam Islam tidak dikenal itu, sahabat yang dikenal. Itu yang ashabikan nujum atadaitum atadaitum. Sahabatku itu seperti bintang ke bintang di angkasa. Ikuti salah satu, kamu tidak akan sesat dalam hidup ini. Mari kita bina persahabatan itu yang utuh, yang baik, yang bertawassul bil haq, bertawassul bis sabar. Dan di dunia ini sementara, Ustaz Arifin, sahabat yang paling indah itu adalah sahabat yang kalau kita pandang wajahnya, mendapat siraman rohani hati kita, ternasehati kita. Maaf bapak-bapak, dalam bahasa sufi, dekatlah pada ulama, dosa kamu akan habis nanti. Kenapa? Ulama itu kalau dekat, nasihat yang ada. Dekatlah kepada pandangan ulama, kamu akan dapat ilmu. Ulama itu kalau bertemu mengajar tentang kebajikan kepada kita. Sahabat di dalam Islam. Saya mohon maaf kalau saya bicara kasar. Putar-putar bulak-balik belajar ilmu bapak-bapak, yang benar Islam juga. Ananda cinta fillah, bapak kalau dakwah, maaf Ananda, pada kali saya sudah 18 negara saya dakwahi dunia ini. Negara mana saya belum saya datangi. Sekarang orang tertarik pada Islam. Saya punya teman Kate Stevens, dia penyanyi besar. Dia berkata, aku tertarik pada Islam pada dua, pertama qiyamul lail, tahajud. Yang kedua persahabatan sejati, tidak ada pada agama lain selain pada Islam. Itu Kate Stevens yang bisa, bukan saya. Justru Islam namanya. Bapak-bapak, amalkan Islam itu jangan cuma di lidah. Maaf Pak, kalau Islam di lidah tidak indah Islam ini. Islam itu bukan agama simbol-simbol, dia agama nilai-nilai. Amalkan Islam yang benar, nanti kita mendapat dalam bahasa pesantren halawatul iman, manisnya iman di dalam Islam itu kacamata. Kita akan rasakan itu semua. Kepada saudara-saudara kita yang belum sempat mengamalkan agama dengan baik, mungkin karena kesibukan, karena macam-macam, hari ini kita ingin mengajak dengan penuh cinta dan kasih sayang, mari kita amalkan Islam itu dengan saksama. Nanti kita akan mendapat manisnya dan indahnya baginda Islam. Allahu Akbar. Islam bukan agama simbol ansih, tapi Islam agama nilai. Terasa lezatnya Islam kalau sudah diamalkan tulus karena Allah. Allahu Akbar. Halawatul iman, halawatul Islam, indahnya Islam, nikmatnya iman, kita akan rasakan kalau sudah kita amalkan. Garis bawahi, bergaulah dengan ulama, bergaulah dengan orang saleh. Kalau engkau tidak bisa saleh, dekat pada orang saleh, karena dia akan mengajak kamu jadi saleh. Bergaul sama ulama yang kamu dapat nasihat, nasihat, nasihat, nasihat, nasihat, baik lisan, baik perilaku beliau, semua membawa kebaikan buat kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat-sahabat fillah, jadi tidak pakai kawan-kawan lagi, sahabat-sahabat fillah ya, yang menyaksikan pemirsa semua TPI Anida, silakan silaturahim pada kita. Masalah persahabatan, mohon, masalah persahabatan tidak keluar dari bahasan ini. Silakan, kalau keluar mohon maaf, pertanyaannya tidak dijawab untuk sementara. Persahabatan dalam Islam, silakan 8779-8000. Kita menunggu, dan jangan lupa Ahad besok kembali sahabat-sahabat zikir kita kumpul di masjid Muammar Kadapi Sentul Selatan. Ya, ayah dan bunda silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ini Pak, masalahnya kalau kita di masjid terus kita sudah ajak, kemudian ada jemaah yang datang, apakah sholat kita sendirian itu ada hadis apa ini terhitung pahala orang yang berjemaah gitu? Baik, silakan penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Iya Bunda. Pak Ustaz, saya mau tanya, dalam kehidupan saya sehari-hari, kebetulan untuk urusan duniawi saya sering bersama dengan orang di luar agama Islam. Tapi insya Allah saya tetap, walaupun berjalan dengan mereka, insya Allah saya memberikan satu masukan yang insya Allah walaupun berbeda agama, tapi saya tetap dalam koridor agama Islam. Karena itu pekerjaan sehari-hari dalam keduniaan saya gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah kita lebih baik mencari teman yang Islam, atau kita tidak apa-apa bersahabat dengan mereka? Baik. Karena konteksnya kita memang harus berjalan dengan mereka gitu Pak. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Ustaz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayanda, pertama persahabatan masjid tuh sahabatnya terlambat datang gitu. Yang kedua, bagaimana kita bergaul, berteman dengan berbeda keyakinan. Saya ingin agak menukik menjawab pertanyaan ini tentang persahabatan sejati itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ahli surga ada empat. Pemahitilah Rasul Fulai Kepalai Ramallah Alayhim. Pertama Nabi-Nabi, yang kedua Siddiqin, yang ketiga Syuhada, yang keempat Salihin. Itu ahli surga. Ayatnya ditutup dengan kalimat persahabatan. Terima kasih sayang. Bismillah. Ayatnya ditutup dengan kalimat wa hasuna ulaika rafiqa. kalau kamu bergaul cari yang begitu, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, solehin. Kenapa? Orang jahat bergaul dengan orang baik mungkin satu saat insya Allah jadi baik. Orang baik bersahabat dengan orang-orang jahat boleh jadi satu saat jadi penjahat besar dia. Nah, saya mohon maaf, kalau bapak meninggal sekarang masuk tiket yang mana itu? Nabi-nabi pasti bukan kita. Kalau ada orang ngaku nabi, saya kira syaraf otak itu. Ya, mesti ke Profesor Dadang Hawari itu. Siddiqin, bapak masuk itu? Yang lurus hidupnya, masuk. Syuhada, masuk. Pembela kebenaran pagi, sore, siang, malam, masuk tidak? Tidak. Soleh, masuk. Belum juga. Jadi kalau nabi tidak, siddiq tidak, syuhada tidak, soleh tidak, tingkat ke surga kita apa? Yang Rabbana atina fid dunya hasanah lalu fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di mana kita letakkan doa kita? Silakan tanya masing-masing. Kalau pulang habis mengikuti zikir pagi hari ini, trailer menabrak kita, tiket mana kita punya? Ini ngaji. Ini ngaji. Makanya ayatnya persahabatan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kamu bergaul hidup cari yang begitu. Soleh, bapak tahu soleh. Soleh itu yang dirinya baik, tapi tidak berani ngajak orang berbuat baik. Kalau Ustaz Arifin kan syuhada, berani menegakkan kebajikan. Soleh itu orangnya baik, tapi tidak berani ngajak orang berbuat baik. Soleh itu derajat iman paling rendah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak sekolah cium tangan gini, mamah doakan kamu jadi anak soleh sayang. Itu anak yang derajat imannya paling rendah. Pernah tidak bapak begini? Bapak doakan kamu jadi syuhada. Pernah? Ini kecuali jenderal, gak tau lah itu jenderal nih. Papa doakan kamu jadi siddiq. Pernah? Maaf. Begitu dangkalnya kita memahami Islam. Masih ngaku orang baik juga kita. Bapak-bapak, sebenarnya saya suka berpikir begini, lebih baik saya ngajar para kiai di pesantren. Nahun sorof ani bayan balaghah mati badi afiq yang matang itu, 26 ilmu buat tafsirkan Quran, saya lebih puas tuh. Daripada ceramah di masjid-masjid yang orang dengar selesai dengar langsung pulang. Wa hasuna ulaika rafiqo. Pak Bakti ini tiap malam apa kita pagi apa? Pagi Ahad bikin salat qiyamul lail. Sahabatnya di mana-mana. Saya malah sering saya keliling mengikuti amaliyah yang apa yang Pak Bakti kerjakan. Ustaz Arifin di mana-mana sih di Indonesia. Saya kemarin sempat di Malaysia dipertanyakan, kirim salam ke saya, sampaikan salam saya buat Kiai Haji Arifin Ilham. Saya sangat kagum kepada beliau. Orang muda mengajar orang kebajikan, istilah beliau mengajak orang ala tariqatil Quran was Sunnah. Beliau itu mengfaqih besar. Mengajak orang kepada Allah, tarikatil Quran, wasudah. Sampaikan salam cinta saya pada beliau. Kenapa sahabatnya banyak? Karena beliau menegakkan persahabatan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekali lagi Ustaz Arifin harus bilang, yang benar akhirnya Islam juga. Muter kita cari ajaran, yang benar ya Islam juga. Kenapa Rasul bangun masjid di Nabawi? Masjid Quba. Bukan Kuba Fidel Castro, Kuba Masjid Usis Alat Taqwa. Sebab Nabi ingin menciptakan sebuah komunitas persahabatan abadi dunia akhirat. Kalau masjid hanya untuk sholat, Nabi tidak akan bangun masjid. Kita sholat di samping gereja bisa. Bumi Allah ini semua masjid bisa pakai sujud oleh kita. Dimanapun kita berada. Di mobil pun jadi masjid bisa itu. Kenapa Nabi bangun masjid? Ingin menciptakan sebuah komunitas persahabatan abadi dunia akhirat. Masjid saya sebut usisa ala taqwa, bukan masjid diror yang dibangun Rasulullah. Nah coba mulai pagi ini kita sekarang, kita serahkan cinta, kasih sayang, cinta mencintai, iba mengibai, kasih mengasihi, semua atas dasar landasan Islam. Bapak percaya kalau Islam jadi dasar kita hidup, ujungnya kebahagiaan. Sepandai-pandai manusia, kalau bukan Islam jadi dasarnya, ujungnya kesengsaraan. Percaya? Ya balik lagi kita bicara Islam juga yang benar akhirnya. Mau kemana kita cari kebajikan? Mudah-mudahan Ustaz Arif ini jadi sahabat kita semua. Sahabat dunia, sahabat akhirat. Jadi para malaikat semua, jadi para bidadari semua. Yang hidup bukan cuma di mahsyar, di barzah kita sudah menikmati indahnya persahabatan. Allahu Akbar walillahil hamd. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Allahu Akbar. Berbondong-bondong orang bertakwa masuk surganya Allah. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana nanti persahabatan di akhirat? Yuksarul mar'u ma'a man ahabba. Nanti di akhirat orang dikumpulkan sama siapa ia senang berkumpul di dunia. Orang beriman senang kumpulnya di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat surah At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Merekalah yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Karena itu gampang mencari orang beriman. Subuh-subuh ke masjid kita jumpai mereka. Yang mereka rutin biasa berjamaah di masjid. Kenapa? Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu ila al-masajid, bila engkau melihat orang yang terus-menerus ke masjid, fa'ashhidu bi anna lahul iman, bersaksilah engkau bahwa dia sahabatmu yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya hanya orang beriman itu yang bersaudara. Dipersaudarakan Allah di masjid. Kita pun bertemu di masjid. Bang Hadad di masjid, Ayahanda Haji Yahman di masjid, kita berguru dengan Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi dari masjid, semua dari masjid, anak pun diajak ke masjid, kita pun berzikir di masjid. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkaras fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil qudwi wal asal. An-Nur ayat 36. Di rumah-rumah Allah, Allah menyebut masjid rumah Allah, coba. Allah mulia banget ya, muliakan masjid sebagai rumah Allah. Di rumah-rumah Allah, ai masjid-masjid yang beliau jelaskan, dibangun atas dasar takwa. Allah perintahkan kita mengangkat suara zikir, rafu'uz zikir, anturfa. Allahu Akbar. Di waktu pagi hingga petang. Karena itu kita kembali Ahad besok dikumpulkan oleh Allah. Wahai sahabat-sahabat beriman, sesering mungkin kita berkumpul di dunia, maka di akhirat pun kita tidak dipisahkan oleh Allah. Tahukah sahabat sejati, hai sahabat-sahabat fillah? Allahu Akbar. Bila saat kita susah, saat kita sakit, saat kita perlu, saat kita kena musibah, dan di saat dia sukses, saat ia punya jabatan, saat dia kaya, saat ia populer, tapi dia tidak berubah, tetap sayang, bahkan rendah hati, itulah sahabat soleh sejati. Tapi kalau berubah, saat kita perlu menjauh, saat ia punya jabatan, saat dia ngetop melupakan kita, itu tanda sahabat ada maunya. Tadi beliau sudah menjelaskan, ada sahabat, bukan sahabat kali, pertemanan. Teman karena bisnis, teman karena sehobi, teman karena politik, ya. Dan persahabatan dalam Islam diikat oleh karena Allah dan Rasulnya. Islam tidak mengenal ikatan teritorial geografis, rasis, nasionalisme. Karena itu setiap zikir kita mendoakan saudara kita di Gaza, Palestina, di Afghan, di Irak, di Kashmir, di Sudan, Darfur. Ya di chatsnya Rohingya, Myanmar, Patani, Thailand, Moro, Filipin, terus mendoakan tidak henti-hentinya. Rasanya belum disebut zikir kalau melupakan saudara kita, sahabat kita di sana. Karena orang mukmin itu bersahabat kal jasadil wahid, seperti tubuh satu. Satu tubuh, diinjak kakinya, mulutnya teriak. Karena hal dalam hadis lain Rasul menyebut seperti lebah. Lebah tidak mau mengganggu, tapi jangan coba diganggu. Pencet satu, pencet satu tuh lebah rame-rame membela, dikejar yang mencet, tapi nyengatnya pun untuk menyembuhkan. Tuh subhan, indah ya. Dalam sahabat tadi beliau menjelaskan ada tawasobil haq, tawasobil sobat, rela dikritik, rela dinasehati, tidak di depan baik tapi di belakang ngumpat. Itu sahabat ada maunya, kayak naik sepeda kepala ngangguk-ngangguk tapi kaki nginjak-nginjak. Jadi lurus apa yang di hati, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan. Kalau di pesantren ingat dulu, amaman waro'an, itu sahabat amaman waro'an. Jadi sahabat depan belakang, di depan dia begitu, di belakang gitu. Diam-diam tengah malam saat sepi, dia sholat malam, ternyata dia mendoakan sahabatnya dalam sujud. Bahkan sampai wafat dia terus mendoakan. Kalau ada aib saudaranya, bukan disebarkan. Namanya manusia ada kekurangan, bahkan ada kesalahan. Tapi kesalahan 1 sampai 10 jangan menutupi 1000 kenangan indah. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah ya. Mudah-mudahan kita terus dipersahabatkan oleh Allah. Terima kasih Ayahanda Kyai Haji Anwar Sanusi. Allah beri ilmu kita melalui beliau. Anakku sayang, ini Muhammad Alvin Faiz, Muhammad Amar Azikra, Muhammad Azkar Najihan, dan insyaallah mudah-mudahan lahir. Mudah-mudahan pas hari zikir besok lahirnya ya. Sayang. Oh, boleh enggak? Saya numpang saja memberi salam untuk saudara kita di Tanjung Pinang, di Anambas, Natuna, dan di Batam. Saya siang ini masuk ke Batam dan Natuna dan Tanjung Pinang. Saya persilakan saudara-saudara menyiapkan acara sebaik-baiknya. Insya Allah saya sampai sekitar jam 4 sore nanti. Terima kasih. Allahu Akbar. Terima kasih Ayanda. Jangan lupa ahad besok kembali kita berzikir. Jangan telat, jangan masuk jam 7 karena macet. Usahakan jam 6 sudah masuk ke area zikir besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Arifin banyak bicara, banyak salah. Mohon si Arifin ini dimaafkan lahir batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam we'll be right back.